Aku memang belum beruntung untuk menjatuhkan hatimu. Aku masih belum beruntung, namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terpukau. Aku sungguh sangat bermimpi untuk mendampingi hatimu. Ku masih terus bermimpi, sangat besar harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terbuka. Habiskan sisa umurku Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat denganmu aku sempurna. Denganmu ku ingin habiskan sisa umurku Tuhan, jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terpukau. Aku terpukau.